Ingat negeri, tulis kata-kata, atau kalau hanya diri saja. Sembilan diri, tinggal kembalikan. Everybody, everybody tonight. Performance by DJ Opus Remix.